Aku tak mau

putaran buta terselamatkan. Tempatmu denganku ada kata. indra matahari membakar. Tariku suara tangisanku. Karena panah cinta menusuk jantung.